Ya demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk sesi pertama ini telah kita ikuti. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Saifuddin kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengambil manfaatnya. Kemudian untuk kesempatan pagi hari ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Dan pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh beliau dari 08522733 sekian. Beliau menanyakan, bagaimana hukumnya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang mana kuburan tersebut dianggap sebagai kuburannya orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah dengan maksud untuk mendapatkan berkah kubur atau sebagai wasilah untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala? Apakah kekufuran tersebut mengeluarkan dari Islam dan sahkah sholat di belakang mereka? Sekali lagi, bagaimana hukumnya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang mana kuburan tersebut dianggap sebagai kuburannya orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah dengan maksud untuk mendapatkan berkah kubur berkah sebagai wasilah untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala? Kemudian apakah kekufuran tersebut mengeluarkan dari Islam dan sahkah sholat di belakang mereka? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah kubur ini ada tiga macam ya. Dari sisi hukumnya, ada yang itu adalah dihukumi sunnah ya, yaitu ziarah kubur dalam rangka untuk mengingat mati, dalam rangka untuk mendoakan yang mati, dalam rangka untuk tarahum alaih, mendoakan rahmat bagi orang yang mati. Ini sunnah. Nah, selama tidak menempuh perjalanan saranan sah, tidak sampai membuat persiapan, menyiapkan perbekalan untuk jarak yang safar. Karena disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh seseorang itu mempersiapkan perbekalan untuk pergi dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidku di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sehingga kalau orang ziarah kubur itu dalam jarak safar dengan perbekalan dari Purwokerto ke Jakarta, dari Purwokerto ke mana yang jaraknya adalah jarak safar dengan perbekalan yang dipersiapkan, meskipun dalam rangka untuk tujuan mengingat mati dan mendoakan yang mati, ini adalah jenis ziarah kubur yang bid'ah ya. Sehingga yang pertama adalah yang sunnah, yaitu apa? Untuk mengingat mati, mendoakan yang mati, dan tidak sampai mempersiapkan perbekalan dalam jarak yang safar. Nabi SAW bersabda, zuru al-kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kematian. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya apabila berziarah kubur untuk mengucapkan, assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana al-walakum al-afiyah, yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-mustakhirin, atau yang semisal itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Atau hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Assalamualaikum ahlal diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana al-afiyah, as'alullah lana walakum al-afiyah. Atau yang semisal itu dari hadis-hadis yang disebutkan dalam masalah ini. Yang seperti ini sunnah untuk mengingat mati, untuk mendoakan mati, dan bukan dalam jarak safar. Ataupun kalau dia dalam jarak safar, maka ini adalah bid'ah. Begitu pula kalau dia sholat di sana, membaca Al-Quran di sana, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu, meskipun beribadahnya kepada Allah, namun di kuburan, nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Tapi kalau ziarah kuburnya adalah dalam rangka meminta kepada yang mati, menyembelih di atas kuburannya orang yang mati, ya, istighosah, meminta pertolongan kepada orang yang mati, ya, yang seperti ini adalah syirik. Yang seperti ini syirik. Ya. Mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah mati tadi bisa memberikan manfaat, ya, kepada mereka, nah, dan mendengar doanya mereka akan bisa menyembuhkan orang yang sakit dari kalangan mereka. Ini syirik besar, wala'iyadzubillah. Ini sebagaimana perbuatan orang musyrikin kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat di zaman dahulu. Maka perbuatan yang seperti ini harus, dan ini kewajiban sebetulnya bagi penguasa muslim, ya, dan juga dengan para ulama-nya untuk menghilangkan, mengingkari amalan-amalan seperti ini, untuk mencegah kaum muslimin jangan sampai terjatuh kepada perbuatan syirik, ya, dan untuk dihilangkan kuburan-kuburan yang harus dihilangkan, bangunan-bangunan di atas kuburan yang membuat dikeramatkannya kuburan tersebut, ya, karena ini menjadi fitnah, ya, yang akan menyebabkan terjatuh kepada syirik. Dahulu Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk membangun kuburan, untuk dibangun di atasnya bangunan. Nabi SAW melarang untuk kuburan itu di semen atau di kapur. Nabi SAW melarang untuk orang itu duduk di atas kuburan. Nabi melarang untuk para sahabatnya sholat menghadap ke kuburan. Nah, dan Nabi mendoakan anak bagi orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ya, maka ini larangan-larangan dari Nabi SAW yang mestinya diperhatikan oleh kaum muslimin, dan mestinya penguasa melarang orang-orang yang terjatuh kepada apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitu pula para ulama-nya, para da'i-da'inya melarang kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW terhadap kuburan. Maka di sini, karena jenis ziarah kubur itu jenisnya macam-macam, sehingga tidak bisa kemudian dengan serta-merta kita hukumi sholat di belakang orang yang biasa mendatangi kuburan-kuburan tertentu itu adalah tidak sah. Tidak bisa kita katakan demikian, karena tadi ada pembagian yang bid'ah dan ada pembagian yang syirik. Tapi kalau jelas-jelas diketahui bahwa orang tadi adalah beribadah kepada orang telah mati, menyembelih di atas kuburannya misalnya, berdoa dengan lafaz memanggil-manggil orang yang mati tadi dan meminta pertolongan kepadanya, yang seperti ini jelas syirik besar yang tidak boleh seorang sholat di belakang orang yang seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.